Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan. Bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Apabila kita bertangguh, kita akan rasa tertekan kerana masa semakin suntuk dan kerja semakin menimbun. Akibat daripada rasa tertekan itu, maka datanglah kemurungan serta emosi jadi tidak menentu. Itulah topik kita pada pagi ini. Sikap bertangguh ada pada semua orang. Sebenarnya, bukanlah semua sikap bertangguh itu negatif. Ada ketikanya ia perlu dan ia memberikan kesan yang sangat positif. Contoh, apabila kita dalam keadaan marah yang amat sangat dan kita nak saja menghamburkan kemarahan itu sepuas-puas hati kita. Namun atas kesedaran bahawa kemarahan itu tidak membawa sebarang kebaikan, maka kita tangguhkan rasa marah lalu beredar dari situasi yang tegang. Dan apabila perasaan marah itu ditangguh, ia memberikan masa untuk kita berfikir secara lebih rasional dan ini membawa kepada penyelesaian yang lebih baik dan pertimbangan yang lebih berkesan. Sikap tangguh ni sebenarnya adalah sikap yang menjadi penyebab kepada kegagalan seseorang. Bertangguh maknanya apa? Bertangguh maknanya kita dengan sengaja melambatkan ataupun tidak menyiapkan kerja-kerja, aktiviti-aktiviti, tugasan-tugasan yang sememangnya penting tapi atas alasan yang tidak penting. Sebaliknya, kalau kerja itu terpaksa diketepikan seketika sebab ada sesuatu yang lebih penting yang nak disiapkan, maka itu bukannya bertangguh. Itu maknanya kita meletakkan prioriti dalam kerja kita. Ada banyak tugas, ya, ada banyak kerja, tetapi kita terpaksa ketepikan yang kurang prioriti kerana memberikan laluan atau keutamaan kepada yang lebih tinggi prioritinya. Itu bukan bertangguh. Tetapi kalau kita dengan sengaja melambat-lambatkan untuk mengambil satu tindakan ataupun menyelesaikan satu-satu tugas untuk sesuatu yang sangat penting, maka itu namanya tangguh. Malangnya ramai antara kita ya atas alasan yang remeh-temeh lah kita melambat-lambatkan ya ataupun tidak menyegerakan sesuatu pekerjaan atau sesuatu tindakan. Mari kita renungkan seketika. Kalau seorang pekerja di pejabat, apa agaknya kerja semalam yang kita tahu penting tapi kita belum buat? Mungkin ada borang yang perlu dilengkapkan dan perlu dihantar atau panggilan kepada pelanggan yang perlu dibuat tapi tak dibuat-buat atau projek yang perlu disiapkan malah mungkin kita tak mulakan lagi pun walaupun masa berjalan atau khidmat selepas jualan yang tidak dibuat meskipun berkali-kali kita ingatkan diri kita bahawa ia adalah satu perkara yang penting dan perlu dilakukan. Malah mungkin orang atasan kita pun dah ingatkan kita berkali-kali. Jadi, bagaimana pula kalau dengan rumah, kalau kita lihat di rumah, mungkin kita dah lama nak cat rumah tapi tak cat-cat pun, dah lama nak kilatkan lantai tak kilat-kilat pun, ya, dah lama nak gosok baju atau nak pilih baju-baju yang mana tak nak dipakai, nak disedekahkan, nak diberikan pada orang lain tapi tak buat-buat pun. Store dah banyak kali kita kata kita nak clearkan, kita nak bersihkan, tapi sampai hari ni kan, walaupun PKP hari tu ada banyak masa, tak dibuat-buat pun, ya, sebab apa? Ini semuanya adalah kerana disebabkan kita ada satu tabiat yang buruk tanpa kita sedar, iaitu apa dia? Tabiat bertangguh. Jadi kenapa wujudnya sikap bertangguh ni? Ada beberapa sebab kenapa wujudnya sikap bertangguh. Yang pertama, sebab pengurusan yang lemah. Sama ada dari segi pengurusan diri, pengurusan masa, sumber ataupun pengurusan tugasan. Jadi sebab tu kita kena tingkatkan cara kita mengurus diri kita dan juga segala apa yang perlu diuruskan. Yang kedua, sebab takut. Sama ada kita takut kepada kegagalan maupun takut kepada kejayaan. Ada orang takut berjaya kerana apa? Kerana bagi mereka apabila berjaya nanti maknanya apa? Tanggungjawab lebih besar. Masa makin sibuk. Tak ada masa untuk perkara yang lain. Maka bila kalau berjaya nanti ramai orang yang akan dengki. Ramai orang yang mungkin hatinya terluka dengan kejayaan kita. Ada pula yang takut kepada kegagalan. Takut nanti dikritik, dimarah, dipandang rendah. Takut nanti kerja nanti tak cukup bagus dan sebagainya. Jadi takut yang tidak bertempat ini boleh membuatkan kita tidak melakukan apa yang patut kita lakukan. Yang ketiga, ya, kadang-kadang kerana apa bertanggung sebab kita terlalu memikirkan kesempurnaan. Ada ketikanya sesuatu perancangan itu tertangguh pelaksanaannya kerana apa? Kerana kita terlalu mengkaji sangat. Apa kata kalau tak jadi? Apa kata kalau gagal? Apa kata kalau begitu? Apa kata kalau begini? Jadi begitu banyak masa dan tenaga dibazirkan dengan mengkaji keburukan-keburukan yang mungkin akan terjadi. Sedangkan dalam kehidupan ini ada ketikanya apabila kita sudah ada perancangan, kita perlu jalan terus dan kita kena kutip pengalaman untuk kita perbaiki diri dan belajar daripada pengalaman itu. Bagaimana mungkin kita dapat pengalaman kalau kita tidak bermula langsung atau kita tangguhkan tindakan-tindakan kita? Maka kita tak mungkin dapat pengalaman. Ya, dan ada ketikanya juga yang keempat, kita bertangguh sebab masalah fizikal, masalah kesihatan, tenaga kurang. Jadi kita secara tak langsung ia mendorong perasaan malas. Malas nak bergerak, malas nak bertindak, malas nak memulakan. Jadi ini membuatkan banyak kerja gagal disempurnakan dan tidak produktif. Sebab itulah kita perlu sihat dan bertenaga setiap masa. Dan yang kelima, bertangguh disebabkan apa? Disebabkan oleh masalah sikap kita. Sikap adalah penyumbang paling utama sebenarnya kepada masalah tangguh. Apabila kita ambil sikap sambil lewa, ambil mudah, tak ada komitmen, ya, tak ada disiplin, ya, ataupun kita tak apalah, tunggulah, nanti aku akan buat, esok aku mulakan. Ini adalah sikap yang akhirnya menyebabkan banyak kerja tertangguh. Jadi, macam mana kita nak atasi masalah? Saya nak kongsikan beberapa tip yang mungkin boleh membantu mereka yang memang ada sikap bertangguh ini. Yang pertamanya sekali, agih-agihkan tugas. Pastikan tugasan bersesuaian dengan tenaga masa yang kita peruntukkan. Salah satu penyebab kepada sikap tangguh ialah rasa kerja yang mahu dibuat itu terlalu sukar atau terlalu banyak. Jadi bila kita ni, otak kita rasa apa yang kita nak buat itu susah ataupun banyak sangat, maka akhirnya kita tak buat apa-apa. Jadi sebab tu kita kena belajar mengagih-agihkan tugas untuk kita laksanakan, malah belajar untuk percaya orang lain mampu lakukan kerja kita, belajar untuk mendelegasikan tugas kita kepada orang lain untuk orang lain bantu kita. Ada ketikanya dengan melibatkan orang lain, memberi kepercayaan kepada orang lain untuk bantu kerja-kerja kita, maka akan selesai masalah kerja yang tertangguh sebegitu banyak. Seterusnya, perkara kedua yang boleh kita lakukan ialah kita buat senarai tugas. Ini penting sangat-sangat sebab ramai orang menjadi tidak terurus sebab semuanya duduk dalam kepalanya, tak duduk atas kertas. Maka sebab itu, apa yang nak kita lakukan, nak dilaksanakan, seelok-eloknya tuliskan, senaraikan satu persatu agar kita boleh nampak dan kita boleh susun mengikut keutamaan, mengikut prioriti kita. Jangan letak semua perkara dalam kepala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena ada cara untuk ingatkan kita. Sekarang ni dunia dah canggih, maka cuba guna misalnya gadget yang kita ada, telefon bimbit yang kita ada untuk mengingatkan kita, untuk set alarm dan sebagainya supaya kita tak terlupa apa yang kita nak lakukan. Bukan saja set tentang appointment-appointment penting, tetapi set juga tentang apa yang perlu kita lakukan, laksanakan dan bila kita perlu selesaikan. Okey? Yang seterusnya, kita kena faham tidak ada dua orang yang serupa. Maknanya tadi, lain orang, lain masa, lain cara, lain waktu dia produktif. Oleh itu, kita kena kenal apakah masa produktif kita? Ya, ada orang suka siap siapkan kerja di waktu pagi. Ada orang suka buat kerja di waktu petang misalnya. Jadi kita kena faham waktu yang produktif bagi kita itu bila. Jadi sebab itu bila kita dah kenal pasti waktu produktif kita, bila masuk saja waktu produktif kita, kita selesaikan sebanyak mungkin kerja-kerja yang boleh diselesaikan. Kita kena tukar cara fikir kita. Dan satu perkara yang penting, ambil sikap do it now, iaitu lakukan sekarang. Jangan banyak soal, jangan banyak tanya, jangan banyak cakap. Bila kerja ada, buat terus, buat saja. Kalau kita banyak tanya, banyak menilai itu, menilai ini tanpa kita lakukan sesuatu, kadang-kadang datang pelbagai persepsi, pelbagai sangkaan dan kebimbangan yang bukan-bukan. Jadi ada ketikanya kita buat terus, jangan fikir banyak, ya? Dan kita belajar daripada kekurangan, kesilapan ataupun ketidaksempurnaan kita. Dan yang seterusnya juga, yang terakhir yang saya nak pesan, bahawa kita kena sentiasa jaga diet kita, jaga senaman kita, rehat yang cukup, senaman secara konsisten supaya kita jadi orang yang secara fizikalnya kuat, sihat, bertenaga. Dan ini sebenarnya akan membolehkan kita fokus kepada kerja-kerja yang nak kita laksanakan, dan insyaAllah maka akan hilanglah sikap bertangguh kita. Jadi itu insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dapat saya kongsikan dalam masa yang terbatas. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.